Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Masih pada hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hati kalian dari hasad, sifat dengki, karena sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Telah kita baca penjelasan tentang hadis di atas dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, sampai pada faedah yang kelima. Kita masuk faedah yang keenam. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala as-sadisah, faedah yang keenam. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala inda qawlihi taala wa min syarri hasidin idza hasad, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat kelima dari surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejelekan orang yang hasad, idza hasad, apabila dia hasad. Ta'ammal taqyidahu subhanahu wa ta'ala syarral hasid biqaulihi idza hasad. Perhatikan pembatasan atau pensyaratan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kejelekan orang yang hasad. Allah subhanahu wa ta'ala syaratkan dengan kalimat idza hasad, apabila dia hasad. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk berlindung kepada Allah dari beberapa perkara, dari awal surat Al-Falaq sampai ayat yang kelima ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari keburukan atau kejelekan orang yang hasad, idza hasad, apabila orang yang hasad ini hasad. Nah, paham ya? Baik, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan idza hasad, apabila dia hasad, apabila orang yang hasad ini hasad. Allah tidak mencukupkan wa min syarri hasidin. Dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad. Allah tidak mencukupkan sampai di sini titik, tidak. Tetapi Allah melanjutkan idza hasad, apabila dia hasad. Itu berlindung kepada Allah dari kejelekan orang yang hasad jika dia hasad. Nah, faham maknanya? Kenapa harus ada idza hasad, apabila dia hasad? Nah, li'anna ar-rajul qad yakunu 'indahu al-hasad walakinnahu yukhfi. Karena seseorang kadang dia memiliki hasad dalam hatinya. Ada hasad, tetapi dia menyembunyikannya. Wala yudhhiru 'alaihi biwajhihi wala biqalbihi wala bilisanihi wala biyadihi. Dia tidak menampakkan hasadnya dengan wajahnya, dengan hatinya, tidak juga dengan lisannya, tidak juga dengan tangannya. Tidak menampakkan hasadnya kepada orang yang dia hasadi. Tidak dengan wajahnya, tidak dengan hatinya, tidak dengan lisannya, tidak dengan tangannya, tidak dinampakkan. Bal la yajidu fi qalbihi syai'an min dzalik. Bahkan di dalam bahkan dia tidak mendapati dalam hatinya sedikit pun dari itu. Wala yu'amila wala yu'amilu akhahu illa bima yuhibbullah. Bahkan dia tidak mensikapi saudaranya ini kecuali dengan sesuatu yang Allah cintai. Yaitu dia tidak memperlakukan saudaranya kecuali dengan perkara-perkara yang baik, kecuali dengan perlakuan yang baik, sikap yang baik. Nah, fahadza la yakad yakhlu minhu ahad. Maka sifat hasad seperti ini hampir-hampir na'am tidak selamat seorang pun darinya, dari sifat hasad yang seperti ini. Nah, baik. Illa man asamallah, kecuali orang yang Allah jaga. Nah, baik. Paham ya maknanya ya? Allah mengatakan apa tadi? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari berlindung dari kejelekan orang yang hasad idza hasad, jika dia hasad. Nah, taqyid idza hasad, jika dia hasad. Nah, dikasih taqyid seperti ini ya, karena seseorang itu tidak, seseorang itu kadang memiliki hasad, tetapi dia sembunyikan. Nah, tidak dinampakkan. Ya, baik dengan tangannya, lisannya, hatinya atau wajahnya, enggak. Ya, bahkan dia tidak menyikapi saudaranya kecuali dengan sikap-sikap yang baik, ya, sikap-sikap yang Allah cintai. Nah, baik. Maka hasad yang seperti ini, ya, hasad yang ada pada seseorang yang bentuknya seperti ini hampir-hampir tidak selamat seorang pun, ya, yaitu adanya hasad. Nah, namun tidak dinampakkan. Ya. Bahkan dia memperlakukan saudaranya dengan sikap dan perlakuan yang baik, yang bagus, ya, dengan sikap yang Allah cintai, perlakuan yang Allah cintai. Hampir-hampir tidak selamat seorang pun dari sifat hasad yang seperti ini, illa man asamallah, kecuali orang yang Allah jaga. Sehingga Allah takyid di sini, na'am, berlindung dari kejelekan orang yang hasad, ya, jika dia hasad. Jika dia hasad, yaitu dia menampakkan hasadnya dengan hatinya atau dengan wajahnya atau dengan lisannya atau dengan tangannya, ya. Kemudian walil hasad thalas maratib. Hasad itu ada tiga tingkatannya. Ihdaha, salah satunya, salah satu dari tingkatan-tingkatan hasad, ya. Ihdaha salah satunya hiyal mutaqaddimah. Adalah hasad yang sudah berlalu penjelasannya. Nah, yaitu apa? Naam, hasad yang berupa naam tamanni zawali ni'matillahi 'anil 'abd. Menginginkan hilangnya nikmat Allah dari saudaranya atau dari hamba. Menginginkan hilangnya nikmat Allah dari saudaranya. Ini yang pertama. Al-thaniyah, yang kedua, tamanni istishab adamin ni'mah. Dia menginginkan naam saudaranya ini tetap tidak mendapatkan nikmat. Nah, misalkan saudaranya ini fakir. Dia menginginkan saudaranya tetap fakir. Fahuwa yakrah an yuhdithallahu bi'abdihi ni'mah. Dia enggak suka kalau Allah memberikan kepada saudaranya nikmat. Bal yuhibbu an yabqa ala halih. Bahkan dia ingin kalau saudaranya ini tetap berada di atas kondisinya. Min jahlihi, dia ingin saudaranya tetap bodoh. Aw faqrihi, atau tetap fakir. Aw dha'fihi, atau tetap lemah. Aw syatati qalbihi anillah, atau na'am tetap hati saudaranya ini jauh dari Allah. Auqillati dini, atau dia menginginkan saudaranya tetap sedikit agamanya. Fahuwa yatamanna ma huwa fihi min naqsin wa dha'fin. Maka dia na'am menginginkan hambanya tetap berada di dalam kondisi tersebut yang berupa kekurangan dan kelemahan. Nah, ini tingkatan yang kedua. Fahadha hasadun ala syai'in muqaddar. Maka ini adalah sifat hasad atau bentuk hasad kepada sesuatu yang muqaddar, yang belum terwujud. Nah, hasad kepada sesuatu yang belum terwujud. Ya. Dia enggak suka kalau saudaranya kaya. Dia pengin kalau saudaranya tetap miskin. Dia enggak suka kalau saudaranya melonjak ya. Nah, tingkatan hafalannya atau apa ilmunya. Dia pengen saudaranya tetap bodoh. Nah. Hasad kepada sesuatu yang ala syai'in muqaddar ya. Nah, sesuatu yang hanya diperkirakan, yang belum terrealisasi. Wal awwal hasadun ala syai'in muhaqqaq. Sedangkan jenis yang pertama tadi adalah hasad kepada sesuatu yang muhaqqaq, yang sudah terjadi. Hambanya ini sudah kaya. Kemudian dia hasad. Dia saudaranya sudah menjadi orang yang berhasil, kaya atau yang semisalnya. Dia menginginkan saudaranya ini naam jatuh miskin. Hilang harta yang ada padanya. Ima hilang berpindah kepadanya, atau hilang berpindah kepada siapa saja. Nah, ini jenis yang pertama tadi, hasad kepada sesuatu yang muhaqqaq, sesuatu yang ada, yang sudah terjadi. Nah, sedangkan jenis yang kedua tadi, hasad kepada sesuatu yang belum terjadi. Yaitu dia enggak suka kalau saudaranya naam sukses. Dia ingin saudaranya tetap fakir. Nah, dia enggak suka kalau Allah memberikan nikmat kepadanya. Baik. Wa kilahuma hasidun aduwwu ni'matillah. Wa kilahuma hasidun aduwwu ni'matillah. Keduanya adalah orang yang hasad ya. Nah, musuh nikmat Allah. Nah, karena orang yang hasad ini orang yang memusuhi nikmat Allah. Nah, keduanya jelek, keduanya buruk, baik yang pertama tadi atau yang kedua. Nah, wa aduwwi ibadihi, dan memusuhi hamba-hambanya, memusuhi nikmat Allah dan memusuhi hamba-hambanya. Wa mamkutun indallahi ta'ala wa indan nas, dan sifat hasad seperti ini, baik yang pertama apa yang kedua tadi, ini mamkut, tercela. Tercela di sisi Allah dan juga tercela dalam pandangan manusia. Taib, ini yang kedua. Atsalisa, yang ketiga, hasadul ghibtah. Hasad ghibtah. Bagaimana hasad ghibtah? Hasad yang bermakna ghibtah. Wahuwa tamanni an yakuna lahu mislu halil mahsud. Hasad yang bermakna ghibtah ini adalah menginginkan, yaitu atau seseorang menginginkan, ya, memiliki seperti apa yang dimiliki oleh orang yang dihasadi. Min ghairi antazula ni'mah anhu, tanpa mengharapkan hilangnya nikmat dari saudaranya ini. Dia hanya ingin seperti saudaranya, ya, dan tidak mengharapkan nikmat yang ada pada saudaranya hilang, tidak. Fa hadza la ba'sa bihi, yang seperti ini tidak mengapa. Wa la yu'abu sahibuhu, tidak dicela orang yang memiliki hasad seperti ini. Bal hadza qaribun minal munafasah, bahkan ini lebih dekat kepada makna munafasah, makna berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka dalam perkara yang seperti inilah, yaitu meraih nikmat di dalam surga, ya, dalam perkara seperti inilah hendaklah manusia berlomba-lomba dalam hal seperti ini, yaitu berlomba dalam amalan saleh, ya, amal kebajikan, untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang ada di dalam jannah. Untuk hal seperti inilah hendaklah manusia berlomba-lomba. Baik. Dia ingin seperti saudaranya yang sudah hafid Quran, misalkan. Ya. Dan dia tidak mengharapkan apa yang ada pada saudaranya ini hilang, tidak. Ya. Hanya saja dia ingin seperti saudaranya bisa hafid Quran. Ini ghibtah yang tidak tercela, hasad yang tidak tercela. Bahkan ini lebih dekat kepada makna munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Sehingga ketika dia pengen seperti saudaranya yang sudah hafid Quran, maka dia berusaha untuk menghafal Al-Quran. Ya. Ingin seperti saudaranya. Baik. Wa fi sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam kitab yang sahih diriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fi ithnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan wasallatahu ala halkatihi fil haq. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan harta dan dia menghabiskan hartanya di jalan yang benar, di jalan Allah. Yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuhan nas. Seorang yang Allah berikan hikmah, yaitu Allah berikan ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, boleh hasad kepada orang-orang yang seperti ini. Ya. Hasad kepada orang yang kaya, banyak uangnya, dan dihabiskan uangnya di jalan kebenaran, di jalan Allah. Boleh hasad kepada orang seperti ini. Nah, itu dia ingin seperti orang tadi, ya. Yang kalau punya uang disedekahkan, yang kalau punya uang diinfakkan di jalan yang hak. Nah, kemudian yang kedua, boleh hasad kepada orang yang Allah berikan ilmu, yang orang ini mengamalkan ilmunya dan menyebarkan ilmunya. Nah, ilmunya diamalkan oleh dirinya sendiri dan juga diajarkan kepada orang lain. Nah, boleh hasad kepada orang ini. Nah, pengen seperti orang itu, ya, yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, sehingga dengan keinginannya ini dia berusaha belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, murojaah, menghafal, ya, dan seterusnya. Nah, bahkan mungkin menghabiskan waktunya di pondok pesantren, ya. Nah, atau yang semisalnya, ya. Karena berusaha pengen seperti si fulan. Jadi ini lebih dekat kepada munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, dia tidak mengharapkan nikmat yang ada pada saudaranya hilang, tidak. Nah, hanya saja dia pengen seperti dia. Nah, ini namanya ghibtah. Ini hasad yang tidak tercela, bahkan terpuji. Ya, karena lebih dekat kepada makna munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, maka ini kesempatan, ya, bagi mereka yang Allah berikan nikmat berupa mal, harta, ya. Nah, kesempatan bagi dia untuk memperbanyak amal saleh, ya. Nah, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, bahkan dia berhak untuk, ya, atau dia boleh dihasadi oleh orang lain, ya. Nah, dia boleh dihasadi oleh orang lain. Nah, sehingga orang lain akan terpicu, termotivasi untuk beramal seperti dia. Itu banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, baik, ya. Ini keutamaan, ya, bagi orang yang memiliki kelebihan harta. Nah, ini keutamaannya. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham dan seterusnya. Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham. Dinar itu uang perak, dinar uang emas, dirham uang perak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan celakalah pemilik dinar, tidak. Celakalah pemilik perak, tidak. Nah, atau pemilik dirham, tidak. Tetapi Rasulullah mengatakan celakalah hamba dinar dan celakalah hamba dirham. Nah, yang celaka yang menghamba kepada dirham atau dinar. Nah, adapun memiliki, ya, tidak ada celanya, ya. Boleh memiliki. Nah, baik. Hanya saja dia tercela ketika dia tertipu dengan tadi harta tadi, ya. Tidak menginfakannya di jalan Allah, dia berbuat sia-sia, ya. Nah, bahkan dibelanjakan di jalan yang tidak Allah ridhoi, ya. Bahkan di jalan yang haram, waliyadzubillah. Nah, maka itulah yang membinasakannya. Nah, baik. Maka ini kesempatan bagi yang diberi keutamaan memiliki harta, ya. Baik, sehingga sampai-sampai dia jika ada orang hasad kepadanya, ya. Naam, ya, dibolehkan hasad kepadanya. La hasada illa fi sinatain, tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta kemudian dia belanjakan hartanya di jalan yang benar. dia habiskan hartanya di jalan yang benar, di jalan Allah, di jalan yang Allah ridai. Yang kedua, boleh hasad kepada orang yang Allah berikan ilmu, yang dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya kepada manusia. Ini pun karunia. Nah, keutamaan bagi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya serta mengajarkan kepada orang lain. Nah, ini juga keutamaan. Maka jaga keutamaan yang seperti ini. Nah, ya. Ini juga nasihat untuk para pengajar, ya, di pondok-pondok pesantren, di mahad-mahad, ya, untuk istiqomah di atas amalan ini. Ya. Nah, berilmu, mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah, ya, hendaknya istiqomah di atas amalan ini. Nah, ini amalan yang mulia. Ya. Ya, jangan sampai kita rela menukar aktivitas ini, ya, kegiatan belajar dan mengajar. Ya. Nah, jangan sampai kita tukar dengan nilai-nilai dunia. Nah, jangan sampai kita tukar dengan nilai-nilai dunia, baik itu harta atau kedudukan atau jabatan ataupun wanita, ya, atau yang semisalnya, sehingga rela meninggalkan pondok pesantren. Nah, sehingga memiliki titel mantan pengajar. Ya. Nah, sudah khalas. Sugel sibuk. Ya. Nah, maka isbiru para pengajar, mudarrisin, mudarrisat, sabar. Ya. Walaupun kondisi kalian mungkin enggak maju-maju ekonominya, ya. Nah, karena gajinya sangat sangat di bawah UMR RR, ya. Nah. Adapun yang keluar dari aktivitas mengajar di mahad, ya, kemudian sibuk dengan suatu usaha ini dan itu, ya, banyak ininya, nah, usahanya, ya, masya Allah, melangit ekonominya, nah, ya. Sedangkan yang terus istiqomah, nah, mengajar di mahad, begitu-begitu terus, ya, jadi kontraktor terus, nah, ya, hidup apa adanya, ya. Baik, yang mungkin gaji sebulan pun habis untuk makan, ya, nggak ningkat-ningkat ekonominya, ya. Yang lain, ikhwah-ikhwah yang lain, masya Allah, mobilnya udah masya Allah, motornya sudah masya Allah, rumahnya sudah masya Allah, nah, ya, namun isbiru, sabar. Nah, bagi para pengajar, sabar, sabar, istiqomah di atas amalan yang mulia ini. Nah, amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah au 'alim au muta'allim. Sesungguhnya dunia itu terlaknat, terkutuk, dan seluruh di dalam isinya, ya, dan seluruh isi dunia terkutuk, illa kecuali zikrullah, amalan zikir kepada Allah dan yang berkaitan dengan masalah zikir, dan kecuali yang alim, ya, yang berilmu, wa muta'allim, dan yang belajar ilmu. Nah, maka isbiru. Nah, isbiru wahai para pengajar, ya, wahai para duat. Nah, para duat pun jangan tergoda dengan rayuan-rayuan dunia. Berapa banyak para duat jatuh, ya. Nah, karena sebab nilai-nilai dunia, ya. Ada job yang lebih besar. Nah, ya. Tapi waktu masih istiqomah, masih miskin-miskin terus, ya. Ya, sudah keluar dari keistiqomahan, ya, sudah tampil di TV, sudah tampil di mana, jobnya banyak, gajinya besar, ya. Nah, nilai tampilnya pun masya Allah, ya. La haula wala quwata illa tumbang. Nah, la haula wala quwata illa billah, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, tidak sabar di atas kefakiran. Tidak sabar di atas kekurangan, ekonomi dan seterusnya enggak sabar. Padahal sabar di atas ini hanya sebentar, ya enggak lama. Ya, paling hanya puluhan tahun, enggak sampai ribuan tahun, ya. Berapa sih umur kita? Ya. Nah, isbiru, sabar. Maka sabarlah para pengajar, ya, atau orang-orang yang memiliki aktivitas belajar dan mengajar, sabar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala hatta al-hiya. Inna Allah wa malaikatahu wa hatta namal fi juhriha wa hatta al-hitan fil bahr." Yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikatnya sampai-sampai semut yang ada di lubang dan juga ikan yang ada di lautan, mereka semua mendoakan, ya, kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, ini keutamaan menjadi du'at ilallah, menjadi orang-orang yang mengajarkan na'am ilmu kepada manusia, ya. Maka fasbiru ala dzalik, ya. Bersabarlah di atas amalan tersebut. Nah, jangan sampai kita tukar amalan ini dengan nilai-nilai dunia yang rendah dan rendah. Nah. Baik, ini yang kedua. Ya. Boleh hasad kepada seorang yang Allah berikan ilmu, yang dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, itu dia pengen menjadi orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Sehingga karena dia pengen seperti itu, dia berusaha belajar, menghafal, murojaah, terus hadir di majelis-majelis ilmu, ya, dan seterusnya. Nah, ini qarib, lebih dekat kepada makna munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Melihat temannya sudah na'am umroh atau sudah haji misalnya, ya, dia hasad. Nah, itu ghibtah, pengen seperti temannya ini, ya. Nah, dan dia bukan orang yang menginginkan nikmat yang ada pada temannya ini hilang, tidak. Nah, tapi dia ghibtah, pengen seperti temannya ini, ya, sehingga dia pandai menabung. Ya, pandai menabung dari penghasilannya, pandai memanage uang yang atau harta yang Allah berikan kepadanya. Ya, ada yang ditabung, mungkin ditabung untuk umroh mungkin atau untuk haji atau yang semisalnya. Ya, ditabung. Nah, baik dan seterusnya. Ya, sehingga dia suatu saat nanti bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaranya. Nah, dan ini maknanya ghibtah. Yang seperti ini, hasad yang seperti ini, la ba'sa bih, tidak mengapa, tidak tercela pelakunya. Bahkan ini lebih dekat kepada makna munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa hadza hasadu ghibtah, maka ini adalah model hasad yang berupa ghibtah. Alhamil li sahibihi kibaru nafsih wa hubbu khisalil khair, na'am, wa tashabbuh bi ahliha wa dukhul fi jumlatihim wa an yakuna min sabiqihim. Nah, yang seperti ini namanya hasad ghibtah, yang membawa dia, ya, melakukan ini, yaitu hasad ghibtah ini, ya, yang memotivasi dia atau yang membawa dia melakukan ini adalah karena kibaru nafsi. Nah, ya, karena jiwa yang besar. Nah, jiwa yang besar. Wa kemudian hubbu khisalil khair, dia adalah orang yang mencintai kebaikan dan sifat-sifat kebaikan. Nah, dan dia adalah orang yang pengen menyerupai orang-orang baik. Nah, dan dia adalah orang yang ingin masuk dalam golongan orang-orang yang baik. Nah, bahkan dia pengen menjadi orang yang terdepan dari golongan orang-orang yang baik tersebut. Nah, sehingga hal seperti ini memunculkan sifat hasad tadi yang berupa ghibtah. Nah, yeah. Muncul hasad ghibtah ini tadi karena besarnya jiwanya, karena dia cinta dengan kebaikan, karena dia pengen menyerupai orang-orang yang baik, karena dia pengen masuk dalam golongan orang-orang yang baik, dan dia pengen menjadi orang yang terdepan di antara orang-orang yang na'am baik tersebut. Nah, munafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa alaihi fatahdusu lahu min hadhihi al-himma al-munafasah wal musabaqah wal musara'ah. Nah, maka dengan ini muncul pada dirinya na'am kesemangatan, kesungguhan untuk munafasah, berlomba-lomba. Wal musabaqah, bergegas. Wal musara'ah, bersegera, enggak nunda-nunda amalan, segera, bergegas, ya, cepat-cepat dan berlomba-lomba. Nah, ma'a mahabbatihi liman yughbiduhu, ya. Dibarengi dengan rasa cinta kepada orang yang dihasadi tadi. Ya. Dibarengi rasa cinta kepada orang yang dihasadi. Wa tamanna dawa ni'matillahi 'alaih, dan dia terus berharap nikmat Allah itu tetap ada pada saudaranya. Tetap ada pada saudaranya. Dia tidak menginginkan nikmat Allah itu hilang dari saudaranya, tidak. Fahadza la yadkhul fil ayah biwajhin ma. Maka sifat hasad, gibtoh yang seperti ini tidak masuk ke dalam ayat. Nah, tidak masuk ke dalam ayat yang menunjukkan tercelanya hasad biwajhin ma, dari sisi manapun. Nah, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad. Karena hasad gibtoh yang di sini adalah hasad yang tidak tercela. Nah, baik, tinggal sedikit lagi ya, penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Nah, tapi azan dulu ya. Nah, udzul. Al-muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala as-sabi'ah, faedah yang terakhir, yang ketujuh. Qala Al-Ghazali, berkata Al-Ghazali, al-hasadu min al-amrad al-'azimah lil-qulub. Hasad adalah termasuk penyakit yang besar dari penyakit-penyakit hati. Penyakit yang kronis dari penyakit-penyakit hati. Wala dawa'a li amradil qulub illa bil ilmi wal amal. Dan tidak ada obat untuk penyakit-penyakit hati kecuali ilmu dan amal. Wal ilmu nafi' li maradil hasad. Adapun ilmu yang bermanfaat untuk mengobati sakit yang berupa hasad, ya, adalah huwa an ta'rifa anna al-hasada dararuhu 'alaika fid din wad dunya. Nah, yaitu mengetahui, ya, atau engkau mengetahui bahwasannya hasad itu bahayanya na'am adalah terhadap dirimu sendiri. Baik bahaya terhadap agamamu atau bahaya terhadap duniamu. Ini ilmu yang bermanfaat. Ya. Tadi dikatakan bahwasanya tidak ada obat bagi penyakit hati ini, ya, kecuali dengan ilmu dan amal. Yang pertama dengan ilmu, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana itu? Yaitu engkau mengetahui bahwasanya hasad itu bahayanya besar terhadap agamamu dan duniamu. Berbahaya sifat hasad ini terhadap agamamu dan na'am duniamu. Ini harus engkau ketahui. Wal mahsud la darara alaihi fid dunya wala fid din. Sedangkan orang yang dihasadi, ya, hendaknya engkau tahu bahwasanya orang yang dihasadi, orang yang engkau hasadi itu tidak termudoroti sedikit pun dunianya dan agamanya, atau dunianya dan akhiratnya tidak termudoroti. Bal yantafi'u bihasadika fid din li'annahu madlumun min jihatik. Bahkan orang yang engkau hasadi itu bisa mengambil manfaat dari hasadmu kepadanya. Orang yang dihasadi atau orang yang kamu hasadi, dia bisa mengambil manfaat dari hasadmu. Yaitu manfaat dalam hal ad-din, dalam hal agamanya. Bagaimana itu? Karena orang yang dihasadi madlum. Orang yang dihasadi ini adalah orang yang terzolimi oleh kamu. Sehingga saudaramu yang dihasadi ini, ya, mengambil manfaat dari hasadmu, ya, karena dia terzolimi dari sisi kamu. La siyama idza akhrajtal hasad ilal qaul fil, apalagi kalau engkau merealisasikan hasadmu kepada ucapan dan perbuatan. Jadi tidak sekedar di hati hasadmu, tapi engkau realisasikan dengan ucapan dan dengan perbuatan. Kedzalimannya lebih nampak, ya. Sehingga orang yang dihasadi, dia mendapatkan manfaat, ya, dari sifat hasadmu, yaitu dia terzalimi. Dia terzalimi olehmu. Ini manfaat baginya di akhirat atau dalam hal agama. Wa amma manfaatuhu fid dunya, adapun manfaat yang bisa dia ambil di dunia ini, fahuwa annahu min ahammi aghradil khalq ghammun a'da. Yaitu bahwasannya, apa yang ingin diharapkan makhluk terhadap musuhnya, adalah ghammul a'da, membuat musuhnya sedih. Kalau seorang bermusuhan, apa yang paling dia inginkan terhadap musuhnya? Dia ingin musuhnya ini sedih. Wala ghamma a'dham mimma fihi al-hasad. Dan tidak ada kesedihan yang lebih besar dari perkara yang padanya dia hasad. Jadi, orang yang dihasadi ini, ya, dia bisa membuat orang yang hasad kepadanya semakin sedih, ya, semakin sedih, ya. Semakin dia berhasil, ya, saudaranya semakin sedih, ya, semakin membuat musuhnya ini sedih. Baik, ini manfaat yang dia dapatkan di dunia. Itu orang yang hasad kepadanya semakin sedih. Dan tidak ada mudarat, ya, sedikit pun kepada orang yang dihasadi. Tidak dalam urusan dunianya dan juga tidak dalam urusan agamanya, ya. Bahkan dia bisa mengambil manfaat dari hasadnya, ya. Dia terzalimi. Dan bagaimana orang yang terzalimi? Baik, orang yang terzalimi maka nanti di akhirat akan ada kisos, ya. Sehingga ada istilah orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian, wahai para sahabatku, siapa orang yang muflis, siapa orang yang bangkrut? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang banyak hartanya, banyak barangnya, kemudian hilang, ya, bangkrut. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti di hari kiamat dalam keadaan membawa amal soleh yang banyak sekali. Sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, zakat, dan seterusnya. Banyak sekali amalannya. tetapi dia banyak juga berbuat zalim kepada orang lain. Kepada si fulan dia memukul, kepada si fulan dia ghibah, kepada si fulan dia mencela, kepada si fulan dia mengambil hartanya, kepada si fulan dia mendzalimi, dan seterusnya. Sehingga kebaikan-kebaikan ini nih digunakan untuk bayar kezalimannya. Ya. Nah, pahala ini dikasihkan kepada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sampai habis ya kebaikan yang dia miliki untuk membayar kezalimannya kepada orang lain. Nah, sampai habis kebaikannya, enggak tersisa kebaikannya. Nah, terus bagaimana kalau sudah habis kebaikannya dalam keadaan kezalimannya belum terbayar semua karena banyak yang dizalimi? Nah, maka nah, kalau sudah habis kebaikannya, kejelekan saudaranya akan ditimpakan kepadanya. Nah, untuk membayar kezalimannya. Kemudian dia yulqa finnar, dicampakkan ke dalam annar wal iyadzu billah. Padahal awalnya dia datang dengan amalan yang sangat banyak, tapi muflis, bangkrut. Nah, maka hati-hati dari kezaliman. Ya. Walaupun sedikit, hati-hati dan cepat minta maaf. Ya. Nah, ketika menzalimi orang lain, minta maaf. Nah, hati-hati. Ya. Baik. Man kanat lahu madlamatun li akhi falyatahallal minhul yawm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, hendaklah meminta halal hari ini, yaitu di dunia. Nah, meminta maaf di dunia. Nah, karena kalau sudah mati atau sudah di akhirat ya, nah ada, hanya ada kisos. Nah. Ya. Baik. Maka sama sekali tidak ada keuntungannya kita menghasadi orang lain ya, dengan hasad yang tercela. Tidak ada keuntungannya. Bahkan yang mendapat keuntungan saudara kita yang kita hasadi ya, dapat keuntungan dia karena dia terzalimi. Nah, maka jauhkan diri-diri kita dari sifat hasad. Nah, ya, ketika saudara kita mendapatkan nikmat ya, nah, hendaklah kita ikut senang, ikut gembira. Ya. Nah, bukan hasad. Nah. Kecuali tadi hasad yang bermakna ghibtah. Nah. Ini cara mengobati penyakit hati dengan ilmu. Nah, hendaklah engkau tahu bahwasannya bahwasannya hasad itu na'am hanya membawa bahaya kepadamu. Baik bahaya terhadap agamamu atau bahaya terhadap duniamu. Dan orang yang dihasadi tidak termudoroti. Ya, baik agamanya atau dunianya. Bahkan dia mengambil manfaat dari hasadmu. Wa amal amalun nafi' fihi. Adapun dengan amalan yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hati, diantaranya penyakit hasad, ya. Fahuwa an yatakallaf naqidha ma ya'muru bihil hasad. Nah, adapun dengan amalan ya, adalah dia berusaha melakukan ya, lawan dari apa yang diperintahkan oleh sifat hasadnya. Ya. Sifat hasadnya mengatakan, ayo cela dia. Ya. Ayo cerca dia. Nah, dia melawan apa yang diperintahkan oleh hasadnya. Ya. Nah, dia lawan dengan apa? Dengan melakukan yang sebaliknya. Hasadnya memerintahkan, cela dia, ayo, cerca dia. Tapi dia lawan, dia malah sebaliknya, menyanjung orang yang dihasadi ini. Ya, disanjung, Masya Allah. Nah, ya. Dan seterusnya. Nah, jadi dia takallaf. Ya. Takallaf nafsuh. Dia berusaha melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh sifat hasadnya. Nah, ini kan amalan ya. Amalan ini. Wa huwa wa in ba'athahu 'alal haqd wal qadhi fil mahsud fayukallif nafsahu al madhalahu wa sana 'alayh. yaitu jika naam apa yang ada pada saudaramu ini membangkitkan engkau untuk hasad, ya, atau membangkitkan engkau untuk mencela orang yang dihasadi, fayukallif nafsahu, ya, maka dia memaksa dirinya, ya, berusaha untuk memuji saudaranya yang dihasadi dan menyanjung saudaranya yang dihasadi. Nah, jadi melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh sifat hasadnya. Ya, sifat hasadnya mengatakan, ayo cela dia, cerca. Maka sebaliknya, ya, dia berusaha untuk memuji dan menyanjung saudaranya. Wa in hamalahu alal kibr alzama nafsahu bitawadhu' lahu. Kalau na'am, hal tersebut membawa dia untuk sombong, ya, membawa dia untuk sombong terhadap saudaranya, maka dia mengharuskan dirinya untuk tawadhu. Dia memaksa dirinya untuk tawadhu kepada saudaranya. Nah, ya. Dia melawan sifat sombongnya tadi. Dengan cara apa? Bertawadhu kepada saudaranya. Rendah diri kepada saudaranya. Jadi dia melawan apa yang diperintahkan oleh sifat kibernya. Nah. Wa in ba'athahu ala kafil in'am anhu alzama nafsahu ziyadata fil in'am. Kalau itu membawa dia untuk stop memberi hadiah kepadanya, ya. Nah, ya, sifat tersebut membawa dia untuk menyetop pemberian kepada saudaranya, ya, maka dia memaksa dirinya, ya, untuk menambah pemberian kepada saudaranya. Nah, baik. Ini diantara cara untuk menghilangkan sifat hasad dengan amal yang bermanfaat. Di antaranya cara tadi, amal seperti tadi, yaitu dia melakukan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh sifat hasadnya. Nah, sifat hasadnya mengharuskan untuk mencela, dia malah memuji. Ya, dia berusaha memuji dan memaksa dirinya untuk memuji. Sifat hasadnya memaksa dia untuk sombong, ya, kepada saudaranya, dia memaksa dirinya untuk tawadhu. Sifat hasadnya memaksa dia untuk menghentikan pemberian, ya, nah, kepada saudaranya, menyetop pemberian kepada saudaranya, dia memaksa dirinya untuk menambah pemberian kepada saudaranya. Fahadhihi adwiyatun nafi'atun lil hasad. Inilah obat-obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan sifat hasad. Illa annaha murrah. Hanya saja obat ini pahit. Pahit enggak kira-kira? Hah? Nah, sifat hasadnya memerintahkan mencela, tapi kamu paksa diri menyanjung, ya. Nah, ini obat, ya, untuk mengobati sifat hasad. Hanya saja ini murrah, kata Syekh, ya. Hanya saja obat ini pahit, ya. Karena dia harus memaksa diri untuk melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang diperintahkan oleh sifat hasadnya. Nah, wa yasahil syurbaha al isti'anatu billahi ta'ala. Obat ini pahit, akan tetapi mudah untuk diminum, ya, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan sifat hasad. Nah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, taib, selesai dari penjelasan na'am hadis ini, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri-diri kita dari sikap dan sifat hasad. Nah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.